Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Fadilatul Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Baqarah sampai pada ayat yang ke-163. Kita lanjut pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-164. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahr bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa'ahya bihil ardu ba'da mautiha wa basa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi wassahabil musakhari bainas samai wal ardu la ayatin liqaumi yaqilun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang maknanya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, dan juga bahtera yang berlayar di atas laut yang membawa apa yang bermanfaat bagi manusia, demikian pula air yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dari langit, yang dengannya Allah menghidupkan bumi ini setelah bumi ini mati, kemudian Allah hidupkan dengan air tersebut sehingga tanah menjadi subur. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebarkan di atas muka bumi ini min kulli dabbah, ya, binatang-binatang, ya, dan juga pengaturan angin, ya, peniupan angin, pengisaran angin, dan juga awan yang ditundukkan, ya, yang dia berpindah dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Pengisaran angin ataupun awan yang ditundukkan di antara langit dan bumi, semua itu la ayat, semua itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala bagi kaum yang berakal, yaitu bagi kaum yang mau menggunakan akalnya untuk berpikir, ya, memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Di dalam ayat yang sebelumnya, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan keesaan Allah, kebesaran dan kekuasaan Allah, ya, dan menegaskan tentang ilahiyah Allah, ya. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan dalil-dalil, ya, ayat-ayat, tanda-tanda secara rinci, ya, yang menunjukkan keesaan Allah, kebesaran Allah, dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah menyebutkan bahwasannya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, bahtera yang bisa berlayar di atas laut, yang membawa manfaat bagi manusia. Demikian pula air yang Allah turunkan dari langit yang dengannya Allah hidupkan bumi setelah matinya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menebar binatang-binatang di atas muka bumi ini. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mengatur angin dan juga awan yang Allah tundukkan di antara langit dan bumi. Semua itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang mau berfikir. Semua itu menunjukkan keesaan Allah. Semua itu menunjukkan bahwasannya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Semua itu menunjukkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta dan mengatur alam semesta ini. Tidak ada yang bersekutu dengan Allah. Allah bersendirian dalam hal ini, dalam menciptakan langit dan bumi, dalam mengatur siang dan malam, dan dalam mengatur semua yang hidup di langit dan di bumi. Allah bersendirian dalam hal ini. Maka ini menunjukkan bahwa hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk diibadahi. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala akhbara ta'ala anna fi hadhil makhlukatil azimah ayat ay adilla ala wahdaniyatil bari wa ilahiyatihi wa azimi sultanihi wa rahmatihi wa sa'iri sifatih. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasannya pada makhluk-makhluk Allah yang agung ini, langit dan bumi, dan seterusnya, itu semua adalah tanda-tanda yang menunjukkan keesaan Allah, tanda-tanda yang menunjukkan ilahiyah Allah, bahwasannya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi, dan bukti yang menunjukkan agungnya kekuasaan Allah dan besarnya rahmat Allah. Demikian pula besarnya semua sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang lain. Walakinnaha liqaumi yaqilun. Akan tetapi semua makhluk-makhluk yang besar ini, langit dan bumi dan seterusnya, gunung, lautan dan lain-lain, itu merupakan tanda bukti kekuasaan dan kebesaran Allah bagi liqaumi yaqilun, bagi orang-orang yang berakal. Ai liman lahum uqul yu'milunaha fima khuliqat lahu, yaitu bagi orang-orang yang memiliki akal, yang menggunakan akalnya untuk mengetahui tujuan diciptakannya dia. Orang-orang yang menggunakan akalnya untuk mengetahui apa tujuan dia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fa'ala hasabi ma manna Allahu 'ala 'abdihi min al-'aqli yantafi'u bil ayati wa ya'rifuha bi aqlihi wa fikrihi wa tadabburihi. Maka sesuai dengan akal yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada hambanya, dengan akalnya itulah seorang hamba bisa mengambil manfaat dengan tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Dengannya lah seorang hamba dia akan mengetahui betapa agungnya dan betapa berkuasanya Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia akan bisa mengetahui bukti-bukti kebesaran dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dengan akalnya, dengan pikirannya, dan dengan tadabburnya. Dengan dia menghayati ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala maha esa, maha agung, maha berkuasa, maha besar, sehingga hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Fa fi khalqis samawati fi irtifa'iha wa tisa'iha wa ihkamiha wa itqaniha wa ma ja'ala Allahu fiha minasy syamsi wal qamar wan nujumi wa tanzimiha al masalihi al ibad li masalihi al ibad. Dan dalam penciptaan langit, mulai dibahas satu persatu tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda keagungan Allah dan keesaan Allah. Dan dalam penciptaan langit-langit, yaitu tingginya langit dan luasnya langit dan kuat serta kokohnya langit, demikian pula makhluk-makhluk Allah yang lain yang Allah ciptakan di langit, seperti matahari, rembulan, bintang-bintang dan seterusnya. Dan teraturnya ciptaan-ciptaan tersebut, bergantian antara matahari dengan rembulan. Nah, setelah matahari tenggelam muncul rembulan. Nah, teraturnya hal-hal tersebut adalah untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya fungsi dan manfaat asy-syams, matahari. Bayangkan kalau seandaikan dunia ini malam terus. Atau bayangkan jika dunia ini siang terus, tapi Allah tidak menjadikannya demikian. Allah jadikan siang, Allah jadikan malam, Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan rembulan, Allah ciptakan bintang-bintang, dan seterusnya, yang itu semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat lancang ketika seorang makhluk yang lemah dia tidak beribadah kepada Allah, tetapi beribadah kepada matahari atau rembulan atau makhluk-makhluk Allah yang lain yang lemah. Maka ini suatu kelancangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam penciptaan langit, 7 lapis langit, tingginya langit, luasnya langit, kokoh dan kuatnya, tidak ambruk ke bumi, padahal kita enggak melihat adanya tiang, tapi tidak ambruk ke bumi. Demikian pula Allah ciptakan matahari, rembulan, bintang dan seterusnya, Allah atur sedemikian rupa, untuk kemaslahatan-kemaslahatan hamba. Ini semua adalah merupakan tanda keesaan Allah bagi orang yang mau berfikir, yang mau mentadabburi. Kemudian tanda yang berikutnya, wa fi khalqil ard. Demikian pula dalam penciptaan bumi. Mihadan lil khalq. Ya Allah ciptakan bumi ini sebagai hamparan bagi makhluk. Alam naj'alil arda mihada. Surat apa itu? Surat An-Naba Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai mihada, sebagai hamparan? Dan menjadikan gunung-gunung sebagai pasak. Ila akhir surah. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bumi sebagai mihada, hamparan bagi makhluknya. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Alladhi ja'ala lakumul ardu firasha wassama'a bina'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian bumi, atau dialah Allah yang telah menjadikan bumi untuk kalian sebagai firasha, sebagai hamparan. Dan Allah yang telah menjadikan untuk kalian langit sebagai binaan, sebagai atapnya. Allah ciptakan bumi sebagai hamparan bagi makhluknya. Yumkinuhumul qararu 'alaiha wal intifa'u bima 'alaiha wal i'tibar, yang karena terhamparnya bumi sehingga memungkinkan bagi makhluk untuk hidup tinggal di atasnya, dan para makhluk juga bisa mengambil manfaat dengan apa-apa yang terdapat di atas bumi tersebut, ya, dari tumbuh-tumbuhannya, ya, na'am, dan yang lainnya. Wal-i'tibar, dan juga makhluk bisa mengambil pelajaran, ya, dari apa yang ada di atas muka bumi tersebut. Mayadullu dhalika ala infiradillahi ta'ala bil khalqi wat tadbir, yang itu semua menunjukkan keesaan Allah, bersendiriannya Allah dalam menciptakan dan mengatur. Allah bersendirian dalam menciptakan itu semua dan dalam mengatur itu semua. Tidak ada yang Allah ajak untuk bersekutu. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang ikut andil mengatur alam ini, jagat raya ini, bumi ini. Wa bayani qudratihi al-'azima allati biha khalaqaha wa hikmatihi allati biha atqanaha wa ahsanaha wa nadzamaha. Dan ini semua menunjukkan penjelasan kekuasaan Allah yang agung, yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi. Karena Allah berkuasa, kekuasaannya sangat agung, sehingga mudah untuk menciptakan bumi. Dan menunjukkan terhadap hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan penciptaan bumi tersebut. Allah sempurnakan, Allah jadikan sebagai hamparan supaya makhluknya bisa hidup di atasnya. Dan dengannya Allah subhanahu wa ta'ala perbagus, dengan hikmah Allah, maka Allah sempurnakan penciptaan tersebut, dan Allah perbagus, dan Allah susun sedemikian rupa. Ada lautan, ada danau, ada gunung-gunung, kemudian ada daratan lagi, dan seterusnya. Ada dataran yang rendah, ada dataran yang tinggi, yang begitu teratur, ada padang pasirnya, ada hutannya, belantaranya, dan seterusnya, dari suasana bumi yang sedemikian teratur. Ini menunjukkan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu besar. Allah gak menjadikan bumi semuanya batu semua, atau pasir semua, gak bisa tumbuh-tumbuhan, tidak. Allah susun, Allah atur dengan sedemikian rupa yang menunjukkan hikmah yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilmihi wa rahmatihi allati biha awda'a ma awda' min manafi'il khalq wa masalihihim wa daruratihim wa hajatihim. Dan itu semua juga menunjukkan ilmu Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan apa yang perlu disiapkan, ya, dari perkara-perkara yang bermanfaat bagi makhluk, ya, Allah siapkan, ya. Nah, ini dan itunya, ya, dari perlengkapan-perlengkapan yang bermanfaat bagi makhluk, ya, dan kemaslahatan-kemaslahatan untuk makhluk-makhluk tersebut, ya, kebutuhan-kebutuhan dan keperluan-keperluan makhluk, ya, Allah persiapkan, ya, dengan ilmu Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah persiapkan semua kebutuhan dan keperluan dan maslahat tersebut untuk makhluk-makhluknya. Wa fi dzalika ablagud dalil ala kamalih, maka itu semua menunjukkan dalil yang besar yang menunjukkan kesempurnaan Allah. Itu semua menunjukkan wastiqaqihi an yufrada bil ibadah, itu semua menunjukkan bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Hanya Allah yang berhak untuk na'am diibadahi. Linfiradihi bil khalqi wat tadbir wal qiyam bi syu'uni ibadihi, karena Allah bersendirian dalam menciptakan, dalam mengatur, ya, dan dalam mengurusi semua urusan makhluknya, Allah bersendirian. Nah, sehingga hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Dan at-tauhid, tauhid, tanqasimu ila thalasa, itu terbagi menjadi tiga. Dan pembagian ini berdasarkan istinbatat, wastiqrarat, berdasarkan istinbat dan istiqrar, penelitian dan kesimpulan dari ayat-ayat Allah dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda-sabda beliau. Bahwasanya tauhid terbagi menjadi tiga: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah yaitu meyakini, ya, bahwasanya hanya Allah yang menciptakan, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Ini tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yaitu meyakini hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Meyakini hanya Allah yang berhak untuk disembah, ini tauhid uluhiyah. Kemudian tauhid asma wa sifat, yaitu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran atau yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis-hadisnya, tanpa menta'til, tanpa mentahrif, tanpa mentashbih, ya, tanpa mentakif. Dan orang yang meyakini tauhid rububiyah, ya, meyakini Allah yang maha mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang menghidupkan, mematikan, dan seterusnya, ya, orang yang mengakui tauhid rububiyah melazimkan dia, mengharuskan dia untuk meyakini tauhid uluhiyah, yaitu mengharuskan dia untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Dan orang yang dia beribadah kepada Allah saja, yaitu meyakini tauhid uluhiyah, dia hanya beribadah kepada Allah saja, mesti, ya, dia meyakini hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang mengatur alam semesta, ya. Nah, dan seterusnya. Jadi saling berkaitan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah, saling berkaitan. dan dalam penciptaan langit dan bumi, ya, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, itu semua adalah ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah, keagungan Allah, keesaan Allah, liqaumi yaqilun, bagi orang-orang yang mau berpikir. Nah, itu bagi orang-orang yang menggunakan akal sehatnya untuk berpikir, ya. Nah, tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tersebut, sehingga kemudian dia meyakini hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Karena semua itu, penciptaan langit dan bumi dengan sedemikian rupa bentuknya, ya, bentuk yang indah dan sempurna, ya, itu semua adalah dalil yang besar yang menunjukkan kesempurnaan Allah. Dalil yang besar yang menunjukkan bahwa hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Nah, karena Allah bersendirian dalam penciptaan ini dan pengaturan ini. Dan hanya Allah yang mengatur semua urusan hambanya. Baik. Ini dalam penciptaan langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ard. Akhir ayatnya, liqaumi yaqilun. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi itu ada tanda-tanda yang menunjukkan keesaan Allah, kebesaran dan kekuasaan Allah, keagungan Allah, bagi orang yang mau menggunakan akalnya untuk berpikir. Tapi bagi orang yang tidak menggunakan akalnya, ya, dia mengatakan ini kejadian alam, ya, ini sekedar proses alam, ya, ini terjadi secara kebetulan, nah, ya, dan seterusnya. Nah, tidak mengaitkan dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ini karena ada revolusi, ya. Nah, lahirlah teori apa? Teori apa namanya? Hah? Darwin. Nah. Baik. Yang meyakini bahwasannya manusia berasal dari dari titik-titik. Dan dia kalau dibilang monyet nggak mau, ya. Nah, oh, nggak, dia yang bilang manusia berasal dari monyet ini dibilang dasar monyet misalnya, ya. Nah, atau dasar keturunan monyet gitu. La haula wala quwata illa billah. Nggak akan mau, penghinaan itu. Ya. Maka hendaklah seorang hamba menjadikan keadaan langit dan bumi yang begitu indah dan tersusun rapi ini menjadi tanda-tanda yang menunjukkan keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah adanya langit dan bumi ini akan semakin menjadikan keimanan lebih kuat, ya. Dengan memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah, ya, kita gunakan akal kita untuk berpikir. Agungnya langit, agungnya bumi, ya, dari ciptaan Allah tersebut, ya. Nah, sehingga akan bertambah keimanan. Nah, karena agungnya ciptaan menunjukkan agungnya yang menciptakan. Nah, dengan kita memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu agung, ya, maka akan bertambah keimanan, akan semakin yakin dengan keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, wa fi ikhtilafil laili wan nahar, dan juga dalam silih bergantinya siang dan malam atau malam dan siang. Wahwa ta'aqubuhuma 'ala ad-dawam, yaitu silih bergantinya siang dan malam secara terus menerus, ya. Siang, malam, besok siang lagi, besok malam lagi, siang dan seterusnya. Nah, ini semua adalah ayat tanda-tanda keesaan Allah, keagungan Allah dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala bagi kaum yang mau berfikir, yang mau menggunakan akalnya untuk berfikir. Nah, maka dalam silih bergantinya siang dan malam, idzahaba ahaduhuma khalafahu al-akhar, yaitu apabila salah satunya pergi, maka digantikan oleh yang lainnya. Jika siang pergi, digantikan malam. Jika malam pergi, digantikan oleh siang dan seterusnya. Nah, wa fi ikhtilafihima fil harri wal bard, wa tawassut wa fit tul wal qasr wa tawassut, wa ma yansha'u an dhalika minal fusul allati biha intizamu masalihi bani adam wa hayawanatihim wa jami' ma 'ala wajhil ard min asjarin wa nawabit kullu dhalika bintizamin wa tadbir wa taskhir tanbahiru lahul uqul wa ta'jaz an idrakihi minar rijalil fuhul ma yadullu dhalika 'ala qudrati masrufihi aw musarrifihi wa ilmihi wa hikmatihi wa rahmatihi alwasi'ah wa lutfihi syamil wa tasrifihi wa tadbirihi alladhi tafarrada bihi wa 'azamatihi wa 'azamati mulkihi wa sultanihi wa mimma yujibu an yu'allah wa yu'bad wa yufrad bil mahabbati wa ta'zim wal khawfi war raja' war raja' wa badlil juhdi fi muhabbihi wa maradihi. Nah, nyambung kalimatnya ya. Kata Syekh rahimahullahu taala, dan juga dalam silih bergantinya na'am siang dan malam tersebut, ya, dalam hal panasnya, nah, dalam hal dinginnya, kan bergantinya di kadang musim panas, ya, atau kadang panas cuaca, kadang cuaca dingin, nah, berganti-ganti. Dalam hal panasnya, dalam hal dinginnya, dalam hal pertengahan, enggak panas, enggak dingin, sedang. Kemudian dalam hal lamanya, ya, berapa jam siangnya, berapa jam malamnya. Ya. Nah, ada yang 12 jam, ada yang 10 jam, ya, dan seterusnya. Nah, tergantung na'am tempat. Ya. Maka lamanya, kemudian pendeknya malam dan siang tersebut, atau sedang-sedangnya. Ya. Kemudian musim-musim yang muncul, di antara siang dan malam tersebut, ya, kadang musim panas, kadang musim dingin, nah, kadang ada puncak musim panas, ya, ada puncak musim dingin, ya, dan seterusnya ada musim gugur, ya, nah, ada musim semi, ya, dan seterusnya. Yang dengan itu semua, ya, teraturlah kemaslahatan-kemaslahatan Bani Adam dan hewan-hewan mereka, ya, teratur adanya panas, adanya dingin, adanya pertengahan, ya, dan seterusnya, adanya musim ini, musim itu, teratur. Nah, kemaslahatan-kemaslahatan Bani Adam dan hewan-hewan mereka dan semua yang ada di atas muka bumi ini. Nah, baik dari pohon-pohonan atau tumbuh-tumbuhan, ya, semua itu adalah disusun dengan sedemikian rupa, diatur dengan sedemikian rupa. Nah, dan ditundukkan, ya, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang semua itu, kejadian-kejadian itu, nah, ya, di luar akal. Ya. Nah, karena saking hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan tidak mampu melakukannya, ya, walaupun dia adalah seorang yang hebat, seorang yang ahli, ya, seorang yang tokoh, ya, nah, tidak mampu untuk melakukan itu semua. Nah, menyusun, mengatur, menundukkan, nah, siang dan malam, ya, panasnya, dinginnya, ya, atau pertengahannya dan seterusnya musim-musimnya. Nah, ma yadullu adzalika ala qudrati musarrifiha. Itu semua menunjukkan naam kekuasaan zat yang mengaturnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilmihi, dan menunjukkan ilmunya, ilmu Allah. Wa hikmatihi, dan hikmah Allah. Wa rahmatihi alwasi'ah, dan menunjukkan rahmat Allah yang maha luas. Wa lutfihi syamil, dan menunjukkan kelembutan Allah yang menyeluruh, baik kepada manusia atau kepada hewan-hewan yang lain dan semua makhluk Allah. Wa tasrifihi wa tadbirihi, dan menunjukkan pengaturan dan penyusunan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu teratur dan tersusun. Alladzi tafarrada bihi, yang Allah bersendirian dalam mengatur ini. Wa 'azamatihi wa 'azamati mulkihi wa sultanihi, dan ini juga menunjukkan keagungan Allah dan keagungan kerajaan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa besar kerajaan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mimma yujibu an yu'allah wa yu'bad, yang semua itu mengharuskan hanya Allah yang disembah. Yang semua itu mengharuskan hanya Allah yang diibadahi, yang tidak ada sekutu baginya. Wa yufrad bil mahabbati wa ta'zim, dan mengharuskan hanya Allah yang bersendirian untuk dicintai, yang berhak untuk diesakan dalam hal kecintaan, dalam hal pengagungan. Wal khauf ar-raja, dan dalam hal rasa takut dan dalam hal rasa harap. Wa badlil juhdi fi muhabbihi wa maradih, dan dalam hal mencurahkan segala upaya dan kemampuan untuk meraih perkara-perkara yang Allah cintai dan meraih perkara-perkara yang Allah ridhoi. Hanya Allah yang berhak untuk yufrad, diesakan, nah, ditunggalkan, disendirikan dalam hal kecintaan, pengagungan, rasa takut, rasa harap, nah, dan pengorbanan. Maka wajib bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengesakan Allah dalam hal ibadah, dalam hal naam kecintaan, dalam hal pengagungan, dalam hal rasa takut, rasa harap, dan seterusnya, dari berbagai macam jenis-jenis ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar, naam ila akhiril ayah, naam la ayat liqaumi yaqilun. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, ya, itu semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, keesaan Allah, keagungan Allah bagi kaum yang mau berpikir, yaitu yang mau menggunakan akalnya untuk memikirkan hal-hal tersebut. Nah, dan demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan naam dan menganugerahkan kita akal, ya, adalah agar akal kita ini naam menghayati dan memikirkan naam tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk malah membantah perintah-perintah Allah dan seterusnya, bukan, tetapi nah, untuk memahami dan menghayati tanda-tanda kekuasaan Allah, baik ayat-ayatnya yang kauniyah atau ayat-ayatnya yang syar'iyah. Nah, tanda-tanda yang kauniyah atau yang syar'iyah. Nah, maka ini menunjukkan bahwasannya akal-akal kita wajib untuk mengikuti naam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wajib akal-akal kita mengikuti syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan akal kita menghukumi, ya, nah, syariat Allah, ya, menyalahkan atau membantah, ya. Nah, maka jika ini terjadi, maka akal dia adalah akal yang tidak sehat. Karena akal yang sehat dia akan tunduk ya, dan patuh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala panjang ya. Merinci tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru dua yang kita baca, yaitu penciptaan langit dan bumi dan juga silih bergantinya malam dan siang. Nah, masih ada beberapa lagi ya, di antaranya bahtera yang bisa berlayar di atas laut. Nah, kemudian air hujan yang Allah turunkan dari langit yang bisa menghidupkan bumi, kemudian disebarkannya binatang-binatang dan hewan-hewan di atas muka bumi, kemudian pengaturan angin, angin bergerak ke sana, bergerak ke sini ya. Nah, kemudian juga pengaturan awan yang Allah tundukkan. Nah, itu semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, keesaan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang mau berfikir. Nah. Tapi kita lanjutkan insyaallah penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.